Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu da wa sallam wa tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-fa'il. Telah disebutkan definisi tentang al-fa'il, yaitu bahwasanya fa'il adalah isim yang sharih atau yang dita'wil yang sharih, yang disandarkan kepadanya fi'il ataupun yang disandarkan kepadanya sesuatu yang ditakwil dengan fi'il, yang mana dia didahulukan dari fa'il penyebutannya, bil asalah, secara asal, waqi'an minhu, dan dia fi'il ya, atau yang ditakwil dengan fi'il itu waqi'an minhu, terjadi dari fa'il ataupun tegak pada fa'il. Contoh fa'il yang berupa isim sharih ya, hadara Zaidun. Di situ Zaidun adalah apa? Fa'il. Bentuknya isim sharih. Contoh yang fa'il bentuknya mu'awwal bi sharih. A'jabani anna Zaidan qa'imun. A'jabani anna Zaidan qa'imun. Mengagumkanku bahwasanya Zaid berdiri. Di sini a'jabani isinya fi'il dan maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Aidu anna dan istilahnya ditakwil ya dengan masdar, maka dia menempati posisi fa'il pada rofa, pada mahalnya rofa. A'jabani anna Zaidan qa'imun. Takwilannya a'jabani qiyamu Zaidin. Ya. Usnida ilaihi fi'lun, disandarkan kepada fi'ilnya, ja'a Zaidun. Alah, di sini al-maji ja'a disandarkan kepada Zaid. Ataupun sesuatu yang ditakwil dengan fi'il. Hadza kitabun mukhtalifun alwanuhu. Ini adalah kitab yang mukhtalifun alwanuhu, berwarna-warni ataupun berbeda-beda warnanya. Ataupun hadhihi kutubun mukhtalifatun alwanuha. Di situ alwan fa'il dari mukhtalif atau mukhtalifah, dan dia pada takwilan fi'il karena dia isim fa'il, maka dia merofakan alwan sebagai fa'ilnya. Kemudian dia syaratnya fi'il ataupun yang ditakwil dengan fi'il itu didahulukan secara asal. Ini untuk mengeluarkan contoh qa'imun Zaidun. Zaidun bukan fa'il dari qa'imun. Kenapa? Karena qa'imun asalnya adalah khabar yang didahulukan. Ya, kemudian contoh dari fa'il yang dia ataupun contoh dari fi'il yang waqian minhu terjadi dari fa'il, daraba Zaidun amran. Ya. Daraba Zaidun amran. Ad-darab ini terjadi dari Zaid. Kemudian contoh fi'il yang tegak pada fa'il, bukan terjadi atau diperbuat oleh fa'il. Mata Zaidun, Zaid meninggal. Al-maut qa'imun, tegak pada Zaid, terjadi pada Zaid. Kemudian ahkamu al-fa'il, sudah kita ambil beberapa hukum yang berkait dengan fa'il, yaitu bahwasanya yang pertama tidak boleh ya, amilnya itu diakhirkan dari fa'il, harus amilnya didahulukan. Ja'a Zaidun, enggak boleh Zaidun ja'a. Ya boleh sih kalimat Zaidun ja'a, hai saja tidak boleh kita i'rab ya Zaidun sebagai apa? Zaidun ja'a. Ya, tidak boleh kita i'rab Zaid sebagai fa'il dari ja'a. Tapi dia mubtada. Ja'anya khabar. Jadi hukum yang pertama yang berkaitan dengan fa'il itu bahwasanya ambilnya fa'il, apakah fi'il bentuknya ataupun isim fa'il atau yang lainnya, harus didahulukan penyebutannya. Ya, fi'il dulu kemudian fa'il. Hadara Zaidun. Ya, baru dikatakan Zaid fa'il. Tapi kalau dibalik ya diakhirkan ya fi'ilnya dari isimnya dengan dikatakan Zaidun hadara, maka Zaid tidak boleh dikatakan fa'il tapi mubtada. Ya, kemudian hadara jumlah apa? Fi'liyah pada mahalnya rafa khabar. Kemudian hukum yang kedua yang sudah kita ambil juga tentang ahkam al-fa'il adalah bahwasanya fi'il-fi'il itu tidak diikuti oleh tanda-tanda tasniyah dan jamak. Jadi ketika fa'ilnya musanna, maka tidak perlu untuk kita sertakan pada fi'ilnya tanda tasniyah. Ya. Qama az-zaidani, fa'ilnya musanna. Tidak butuh kita tambahkan pada fi'ilnya alif qama az-zaidani. Qama az-zaiduna, tidak butuh kita tambahkan wawu padanya dengan dikatakan qamu az-zaiduna, ataupun yang mu'anasnya, ya, jamak yang mu'anasnya, qamat al-hindatu, tidak perlu dikatakan kumna al-hindatu, ya, kecuali pada bahasanya orang Arab tertentu yang bahasa ini disebut dengan bahasa akaluni al-barawif. Jadi sebagian orang Arab ada yang terbiasa menyertakan tanda-tanda tasniyah jamak, ya, ketika fa'ilnya musanna ataupun jamak. Ya. Ada lugah yang seperti itu, cuma sedikit. Ya, sedikit. Yang lebih masyhur tidak menyertakan tanda tasniyah ketika fa'ilnya musanna, tidak menyertakan tanda jamak ketika fa'ilnya jamak. Di antara contoh yang mereka ahli nahwu datangkan adalah seperti riwayat yang menyebutkan, ya, yata'aqabuna fikum malaikah wal-lail wa malaikatun bin-nahar. Di situ yata'aqabuna fikum malaikatun. Ya. Katanya malaikah fa'ilnya yata'aqabun. Dan yata'aqabun di sini fi'ilnya dijadikan jamak. Ditambahkan wawu di situ, yata'aqabun, bukan yata'aqabu. Tapi yata'aqabun disertakan di situ tanda jamak. Kenapa? Fa'ilnya jamak malaikah. Meskipun di sana ada sisi i'rab yang lain, yaitu ma'irab malaikah sebagai badal dari wawu. Fa'ilnya wawu, malaikah badal. Kemudian juga sebagian membawa contoh ucapan Rasulullah SAW pada bab ini, awa mukhrijiyahum, awa mukhrijiyahum. Di sini disertakan pada amilnya fa'il, hum itu fa'ilnya, kemudian amilnya isim fa'il akhraja yukhriju. Tadinya mukhriju, ya, mukhriju, ya, mukhriju, ya. Diidhafahkan mukhriju kepada ya mutakallim, maka nunnya dibuang. Ya. Kemudian jadilah ada pertemuan wawu dan ya, mukhriju, ya. Ada dua huruf illah. Salah satunya disukun, wawunya, mukhriju, ya, ya. Mukhriju, ya. Maka dibalik ya-nya menjadi, atau wawunya yang sukun dibalik menjadi ya, kemudian dilebur kepada yang mutakallim, maka jadilah mukhrijiya. Ya. Awa mukhrijiyahum. Kata mereka, ya, menurut lughahnya akalunil baroghith, ataupun sebagian orang Arab, yang mereka menyertakan pada ambil-ambil fa'il itu tanda jamak, mereka i'rab mukhriji, itu sebagai apa? Mubtada. Ya, kemudian hum fa'il. Sadda masadil khawar, fa'il menutupi tempatnya khawar. Ya. Adapun bagi mereka yang tidak memperbolehkan untuk menyertakan tanda jamak pada amilnya fi'il, maka mereka mengi'rabhum sebagai mubtada mukhrijiyah khawar, khawar yang diakhirkan. Kemudian yang ketiga sekarang, ya. Nah, itu yang kemarin kita ambil. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Jadi menyertakan tanda-tanda tasniyah dan jamak itu adalah lughah yang sedikit ada. Ya. Sebagaimana kata Ibn Malik, waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu. Al-fi'lu lidhahiri ba'du musnadu. Ya. Kadang dikatakan sa'ida wa sa'idu, padahal ya, fi'ilnya disandarkan kepada fa'il yang zahir. Ya. Sa'ida al-Muhammadani ada. Tapi yang banyak sa'ida saja. Mufrad sa'ida al-Muhammadani. Sa'idu al-Muhammaduna. Muhammad berbahagia. Tapi yang lebih banyak, yang lebih banyak dalam penggunaan tanpa wawu, Sa'ida al-Muhammaduna itu. Jadi ada lughah yang mereka menyertakan pada fi'il yang fa'ilnya isim dhahir yang musan ataupun jamak, disertakan bersama fi'ilnya tanda tasniyah dan jamak, alif ataupun wawu ataupun nun iswah. Kemudian yang ketiga, in annahu idza kana mu'annasan lahiqa 'amilahu ta'tanis sakinatu in kana fi'lan madhiya. Hukum yang berikutnya yang berkait dengan fa'il adalah apabila fa'ilnya mu'annas, maka lahiqa 'amilahu ta'tanis. Ya. 'Amilahu 'amila maf'ulnya lahiqa, fa'ilnya ta. Apabila fa'ilnya mu'annas, maka ta'tanis as-sakinah mengiringi amilnya, mengikuti amilnya. Paham enggak? Jadi apabila fa'ilnya mu'annas, maka amilnya diiringi, diikuti oleh ta'utanisi sakinah. Ya, seperti qamat hindun. Dikasih di sini ta'. Ya, disertakan tak bersama akhir fi'il. Qamat. Qamat hindun. Qamat zaidun. Ketika fa'ilnya mu'annas, maka ditambahkan tak uta'nisi sakinah. Qamat hindun. Ya. Inkana fi'ilan maudian. Apabila fi'ilnya fi'ilan maudi. Ya. Apabila fi'ilnya fi'il maudi. Ataupun kalau fi'il mudhari, maka dikasih tambahan tak mudhara'ah. Takumu hindun. Awil mutaharrikah atau taknya adalah ta'u ta'nis al-mutaharrikah. Ya. Jadi ditambahkan bersama amilnya ta'u ta'nis sakinah ketika amilnya fi'lun ma'ub. Adapun kalau amilnya bukan fi'il, ya, tapi wasof simfa'il contohnya, maka yang ditambahkan adalah ta'u ta'nis al-mutaharrikah. Ta' ta'nis yang berharokat. Ingkan waswan. Jika ambilnya sifat. Seperti isim fa'il. Contoh. Ya, dicontohkan dua-duanya. Contoh yang pertama. Untuk ambil yang berupa fi'lun maub. Ya. Qamat hindun. Ditambahkan pada fi'lnya ta'. Kenapa fa'ilnya hind. Mu'annas. Ini ambilnya apa? Fi'l. Contoh yang ambilnya adalah wasof. Zaidun qa'imatun ummuh. Zaidun qa'imatun ummuh. Zaid qa'imatun ummuh. Sedang berdiri ibunya. Ditambahkan di sini apa? Ta'u ta'nis yang mutaharikah pada qa'imah. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas. Zaidun qa'imatun ummuh. Zaid qa'imatun ummuh. Sedang berdiri ibunya. Ya. Ditambahkan. Ya. Qa'imah. Dia isim fa'il ya. Merafakkan apa? Fa'ilnya juga. Ummu fa'ilnya qa'imah. Ditambahkan tak? Kenapa fa'ilnya Ya. I'rabnya Zaidun Zaidun i'rabnya mubtada. Ya. Qa'imah khabar mubtada. Khabar bagi Zaid. Ya. Kemudian ummu fa'il dari qa'im. Ataupun dari qa'imah. Jadi tidak boleh dikatakan Zaidun qa'imun. Ummuhu. Ya kalau enggak ada ummu ya dikatakan Zaidun qa'imun. Tapi kalau ada fa'ilnya dia merofakkan fa'il maka dikasih ta' qa'imatun ummuhu. Sebagaimana Zaidun dikatakan kalau bersama fi'il Zaidun qamat ummuhu gitu kan. Tsumma taratan yakunu ilhaqu ta' jaizan wa taratan yakunu wajibak. Kemudian terkadang menyertakan ta' bersama fi'lun maud jaizan sifatnya boleh wa taratan yakunu wajibak. Kadang sifatnya wajib. Ya, paham ini ya? Maksudnya yang ketiga ini tentang apa? Hukum menyertakan ta'u ta'nisi sakinah bersama fi'lun ma'ub. Ya. Kadang sifatnya boleh, kadang sifatnya apa? Wajib. Fal ja'izu fi arba'i masaila. Ada pun yang boleh menyertakan ta'u ta'nisi sakinah bersama amilnya. Ya. Dan boleh juga meninggalkannya. Boleh menambahkan ta'u ta'nisi sakinah. Boleh meninggalkan ta'u ta'nisi sakinah. Ini di empat masalah. Ihdaha yang pertama. An yakuna al-mu'annathu isman zahiran majaziyat ta'nis. An yakuna al-mu'annathu agar. Fa'il yang mu'annath itu adalah isman zahira. Isim zahir, bukan dhamir. Isim zahir yang ta'nisnya majazi. Wa na'ni bi. Yang kami maksud dengan ta'nis majazi adalah. Jadi ta'nis ada dua macam. Yang pertama ta'nis majazi. Yang kedua hakiki. Ta'nis majazi adalah. Ma la farjalah. Apa yang dia tidak memiliki farj kemaluan. Ya, itu ta'nits majazi. Al-ardu asy-syamsu itu mu'annats majazi. Kenapa tidak memiliki farj? Taqul engkau katakan thala'atis syamsu. Wajib dikasih ta' apa? Fi'il madhinya ataupun akhir fi'il madhinya, thala'atis syams. Ataupun boleh, bukan wajib ya. Lagi membahas tentang apa? Bolehnya menyertakan ta'u ta'nis dan meninggalkannya. Tola'ati syamsu. Boleh juga tola'at syamsu. Kenapa? Karena di sini fa'ilnya asyams mu'annatsnya apa? Majazi. Sehingga boleh ditambahkan pada akhir fi'il madhinya ta' ataupun ditinggalkan. Tola'ati syams. Ya tadinya tola'at pertemuan dua sukun maka dikasrah. Tola'ati syamsu. Atau tola'at syamsu. Hanya saja wal awwalu arjih. Yang pertama menyertakan ta' pada fi'il madhinya itu lebih rajih. Lebih kuat dan lebih bagus. Tola'ati syamsu lebih rajih, lebih kuat daripada tola'at syamsu. Ya. Paham ini? Contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, qad ja'atkum mau'izatun. Di sini qad ja'atkum mau'izatun. Mana fa'ilnya? Mau'izah. Fa'ilnya mau'izah, amilnya ja'at. Disertakan padanya ta'u ta'nits. Ya. Dan apa? Fa'ilnya di sini mu'annats ya? Majazi. Mau'izah. Ya. Peringatan. Fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat yang lain ditinggalkan ta'u ta'nitsnya. Faqad ja'akum bayyinatun. Ya. Faqad ja'akum bayyinatun. Mana fa'ilnya? Bayyinah. Amilnya, fi'ilnya ja'a. Tidak disertakan bersamanya ta'u ta'nits. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annatsnya apa? Majazi, bayyinah, penjelasan. Ya. Paham ini? Hah? Di situ ada. Kalau di tempat saya enggak ada. Harusnya enggak ada ya, karena lagi membahas boleh dan tidak. Pada yang pertama kan disebutkan taknya. Pada tempat yang kedua tidak disebutkan. Coba di surat Al-An'am. Karena ada dua. Faqad ja'akum bayyinatum min rabbikum, ada. Ada ayat terakhirnya enggak di situ? Coba dibaca. Jadi ada dua qiraah ya. Ada qiraah yang menambahkan tak padanya, faqad ja'atkum bayyinah. Ada yang meninggalkan tafaqad ja'akum bayyinah. Ya. Ada tempat yang pertama di mana boleh ataupun menyertakan ta'u ta'nits sakinah bersama akhir fil madhi, itu boleh. Ini di antara tempat yang di antara tempatnya adalah yang pertama ketika fa'ilnya mu'annats apa? Majazi. Yang kedua, wasaniyatu an yakuna al mu'annatsu haqiqiyyat ta'nits wa huwa munfasilun min al 'amili bi ghairi illa. وذلك كقولك حضرت القاضية امرأة ويجوز حضر القاضية امرأة والأول الصح. Tempat yang kedua, dari bolehnya menyertakan ta'u ta'nits sakinah bersama fi'il madh adalah an yakuna al-mu'annas. Ya, agar fa'ilnya mu'annas haqiqiyya ta'nits, yang mu'annasnya haqiqi. An yakuna al-mu'annas haqiqiyya ta'nits wa huwa munfasil. Isim dhahir muannas dan muannasnya hakiki, tapi wa huwa munfasilun minal amil bi ghairi illa, tapi dia fa'ilnya dipisahkan dari amilnya dengan pemisah selain illa, ada pemisah gitu. Contoh ucapanmu hadaratil qadhiyah imra'atun, fa'ilnya mana di sini? Imra'atun. Amilnya mana? Fi'il hadarat. Disela-selai di sini antara fi'il hadara dengan fa'ilnya imrah dengan pemisah, yaitu maf'ul bih yang didahulukan. Maka boleh pada fi'ilnya untuk antum sertakan ta' dengan dikatakan hadaratil qadhiyah imra'atun, atau dibuang ta'nya, hadara al-qadhiyah imra'atun. Wa yajuzu hadara al-qadhiyah imra'atun, boleh pula dikatakan hadara al-qadhiyah imra'atun. Wal awwalu afsah, yang pertama menyertakan ta'u ta'nitsi sakinah pada fi'ilun madh yang fa'ilnya mu'annas haqiqi, yang dipisahkan antara amilnya dengan fa'ilnya oleh pemisah. Ya. Itu lebih fasihnya apa? Menyertakan ta' sesuai dengan hukum asalnya. Jadi yani ketika fa'ilnya mu'annas haqiqi, ya disertakan ta'. Ya. Adapun kalau pemisahnya illa, maka tidak boleh dikasih ta'. Seperti maqoma illa hindun. Tidak boleh maqomat illa hindun. Itu kalau pemisahnya illa. Ya. Dibuang taknya. Nanti akan ada bahasanya ini. Ya, sampai di sini paham? Itu tempatnya kedua. Dari bolehnya apa? Menyertakan tak pada fi'il madhi ataupun meninggalkannya, yaitu apa? Ketika fa'ilnya mu'annas haqiqi, isim dhahir mu'annas haqiqi, tapi dipisahkan antara amil dan fa'ilnya dengan pemisah selain illa. Kalau pemisahnya illa, maka wajib dibuang tak ta'nitsnya. Ya, maqoma illa hindun. Enggak boleh maqomat illa hindun. Nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Asalita yang ketiga, an yakuna al-amilu ni'ma au bi'sa, nahu ni'matil mar'atu hindun wa ni'mal mar'atu hindun. Teman yang ketiga, dari menyertakan atau menghilangkan tak ada apa? Akhir fil madhi adalah an yakuna al-amilu ni'ma. Ketika amilnya adalah ni'ma, yang disebut dengan af'al al-madh fi'il fil yang didatangkan untuk ujian. Au bi'sa ataupun bisa, ini termasuk fiil yang didatangkan untuk apa? Celaan. Ya. Kenapa? Ya ketika ambilnya itu nikmah dan bisa, boleh dengan dua sisi, boleh disertakan tak ataupun tidak, meskipun di situ fa'ilnya mu'anas hakiki. Ya, jawabannya adalah karena fa'ilnya nikmah dan bisa, itu dimaukan dengannya, ditujukan dengannya istighraq al-jins, cakupan jenis, untuk mencakupi jenis, sehingga syaratnya isimnya nikmah itu beral, yang disebut dengan alif lam al-jins. Ya, dan yang dimasuk ya al-jinsiyah, maka dia diperlakukan seperti jamak taksir, sehingga perlakuannya seperti jamak taksir. Jamak taksir boleh ya ambilnya atau ya ambilnya atau fiilnya dikasih ta ataupun dibuang. Ja'at rusuluna, boleh ja'a rusuluna. Demikian pula ya isim yang dia untuk mencakupi jenis yang tandanya dimasuki alif lam al-jinsiyah, yang itu biasanya datang sebagai apa fa'ilnya bisa. Contoh nahwu ni'matil mar'atu hindun. Nah, ni'matil mar'atu hindun. Boleh ni'mal mar'atu hindun, boleh ni'matil mar'ah hindun. Kenapa? Karena di sini fa'ilnya ni'ma al-mar'ah. Itu alif lam untuk menunjukkan jenis-jenis wanita umum. Ya, bukan satu saja, umum. Ya. Maka dia seperti kedudukannya jamak taksir. Ya. Sehingga boleh dikatakan fi'ilnya ni'matil mar'atu atau ni'ma al-mar'atu. Ya, karena adanya alif lam. Ya, untuk istighraq al-jins, mencakupi semua jenis wanita. Ya. Ni'matil mar'atu hindun. I'rabnya bagaimana? Ni'matil mar'atu hindun, ni'ma fi'ilun mabni al-fath. Dan dia min af'al al-madah. Termasuk fi'il yang didatang untuk pujian. Taknya apa? Tau ta'lifis? Sakinah al-mar'atu fa'il. Ya, fa'il. Kemudian hindun, mubtada. Jadi antum boleh meng-i'rab ni'matil mar'atu sebagai jumlah fi'liyah ini sebagai khobar muqaddam. Berarti hindunnya mubtada mu'akhor. Ya. Boleh di'rab dengan beberapa sisi. Contoh semisal ni'matil mar'atu hindun. Yang pertama, ya, sisi i'rab yang pertama, antum i'rab jumlah ni'matil mar'ah pada mahalnya rafa' khobar muqaddam. Kemudian hindun mubtada, ya di arab dulu satu-satu ni'ma fi'lun ma'ud munita uta'nithi sakin al-mar'a fa'il al-jumlah al-fi'liya fi mahal rafin khabar muqaddam hindun mubtada mu'akhir. Boleh juga atau mi'arab hindun sebagai mubtada tapi khabarnya mahdhuf al-mamduhah gitu. Jadi jumlah ni'matil mar'ah tidak ada mahal al-mi'arab, ni'matil mar'ah hindun al-mamduhah. Boleh juga atau juga atau mi'arab hindun sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Boleh. Artinya ni'matil mar'ah hiya hindun. Atau boleh juga atau i'rab hindun sebagai badal dari al-mar'ah. Ya. Banyak sisi i'rabnya. Ya kalau enggak mau sulit ya sudah satu aja tuh. Ni'matil mar'ah jumlah ini pada mahalnya rafa khabar hindun mubtada gitu. Wa ni'mal mar'atu hindun atau dibuang taknya. Ni'mal mar'atu hindun. Boleh. Begitu juga bisa. Bi'sal mar'atu da'dun misalkan ya. Boleh. Bi'sal mar'ah ta'dun, boleh bi'sat al-mar'ah ta'dun atau bi'sa al-mar'ah ta'dun. Nah itu. Kemudian yang keempat, tempat yang keempat dari menyertakan ta' bersama akhir fi'il madhi yang sifatnya jawaz adalah an yakuna al-fa'ilu jam'a, ketika fa'ilnya adalah jamak. Ini maksudnya jamak di sini jamak taksir. Ya jamak apa? Taksir, bukan jamak muannats salim, bukan jamak mudzakkaris salim. Kemudian yang hukumnya seperti jamak taksir juga adalah isim jenis jamak. Isim jenis jamak adalah isim jenis yang dia menunjukkan kepada jamak dan dibedakan antara bentuk jamak dengan mufradnya dengan tak biasanya. Baqar baqaratun. Baqar ini isim jenis jamak. Mufradnya biasanya dengan tak. Baqaratun. Syajar syajaratun. Portugal, portugalatun gitu ya. Nakhlun, nakhlatun. Ya. Tapi kadang dengan ya, rum, rumi. Arab, arabi. Ini juga sama. Hukumnya seperti jamak apa? Taksir. Yakni ambilnya boleh dikasih tak, boleh dibuang taknya. Ya. Ya, kalau contoh jamak taksir akan datang menyebutannya. Kalau contoh isim jenis jamak, apa contohnya? Abaqor. Ya. Kalau kita jadikan mu'annas, berarti apa? Hah? Baqor, coba bikin. Hah? Bisa enggak bikin jumlah di situ baqor sebagai fa'ilnya? Ja'at aqbalat sana al-aqbalat apa? Al-baqaru, ya. Datang atau al-baqar apa? Sapi-sapi. Boleh aqbala, boleh apa? Aqbalat, ya. Demikian pula yang lainnya. Dicontohkan di sini jamak-jamak taksir. Ja'ati zuyudu. Az-zuyud jamak dari apa? Zaidun. Ja'ati zuyudu. Zaidun boleh dijamakkan dengan jamak taksir. Zuyud boleh juga dengan jamak mudzakkar salim. Zaidun. Kalau dijamakkan dengan jamak taksir, maka dikatakan ja'at az-zuyudu. Boleh pula ja'a az-zuyudu. Boleh disertakan ta padanya, boleh juga dibuang darinya ta. Kenapa? Karena dijamak taksir. Ja'atil hunudu. Ja'al hunudu. Hunud adalah bentuk jamak dari hindun. Hindun boleh dijamakkan dengan jamak taksir. Al-hunud boleh juga dijamakkan dengan jamak apa? Manati salim. Itu al-hindat. Al-muhim kalau dia dijamakkan dengan jamak taksir, boleh dengan dua sisi pada fi'il madhinya. Dengan ta ja'atil hunudu. Tanpa ta ja'al hunudu. Faman annasa fa'ala ma'nal jama'ah. Maka siapa yang memu'annaskan amilnya dengan disertakan padanya ta, maka fa'ala ma'nal jama'ah, di atas niatan makna jama'ah. Ya. Jadi seolah-olah kalau dikatakan ja'ati az-zuyud mu'anat ya, maka dikatakan ja'at al-jama'ah. Sekelompok zaid gitu. Jama'atu al-jama'ah min az-zuyud. Ya. Wa man dhakara fa'ala ma'nal jama'ah. Dan di, siapa yang mudhakarkan tanpa menyertakan tak pada fi'ilnya, dengan dikatakan ja'a az-zuyud, maka di atas makna al-jama'ah, sekelompok orang. Makanya al-jama'ah, seolah-olah dikatakan ja'a al-jama'ah, sekelompok orang. Ya. Al-musammauna, yang semua itu dinamai dengan Zaid. Wa istatna min dhalika jama'at tashih. Ya. Ada yang dikecualikan dari itu, yaitu jama' tashih. Jama' tashih yaitu apa? Jama' mudzakkar salim dan jama' mu'anasi as-salim, sama. Salim sama dengan tashih. Selamat bentuk mufradnya. Dikecualikan dari itu, yaitu jama' tashih. Tadi kalau jama' taksir boleh dengan dua sisi, ada yang dikecualikan. Jama' mu'anasi salim dan jama' mudzakkar salim. Tidak diperlaku seperti itu. Fa'inna yuhkam lahuma bihukmi mufradaihima. Karena sungguhnya dihukumi dua jamak. Bukan tadi alifnya panjang itu ya. Ustadna min zalika jama'ah atau sahih. Dikecualikan dari itu, dari bolehnya dua sisi tadi. Jama'ah atau sahih, dua jamak tashih. Yaitu jama' mu'anatsi salim dan jama' mudzakkar salim. Fa'innau yuhkam lahuma. Karena sungguhnya dihukumi kedua jamak ini, mu'anatsi salim dan mudzakkar salim. Bihukmi mufrodaiha. Sesuai dengan hukum mufrodnya. Bagaimana mufrodnya? Ya, maka itulah hukumnya diterapkan pada jamaknya. Fatakul, maka engkau katakan ja'atil hindat. Wajib dikasih ta, ja'atil hindat. Bita la ghair, tidak ada pilihan yang lain. Sebagaimana engkau katakan pada mufradnya ja'at hindun. Jadi sesuai dengan mufradnya ya, kalau jamak tashih ini. Mu'anatsi salim atau mudzakkar salim. Kalau pada mufradnya harus kasih ta, ya jamaknya dikasih ta. Kalau mufradnya enggak boleh kasih ta, jamaknya juga enggak boleh kasih ta. Ja'at hindun. Kemudian pada koma, koma az-zaidun. Tidak boleh kasih tak koma az-zaidun. Kenapa? Jamak mudzakkar salim. Karena mufradnya tidak boleh dikasih tak. Ya, bitar kita la ghair. Dikatakan koma az-zaidun dengan meninggalkan tak tanpa yang lain. Kama taf'al, sebagaimana yang kau perbuat pada mufradnya, dikatakan koma az-zaidun. Boleh enggak pada mufradnya dikatakan koma az-zaidun? Enggak boleh. Demikian pula pada jamak mudzakkar salimnya. Boleh enggak dikatakan ja'a hindun? Enggak boleh. Harus ja'at. Begitu pula pada jamak mu'anatsi salimnya harus ja'at juga. Ya, sampai di sini ada yang belum paham? Atau ada yang mau disampaikan? Ini juga masuk kepada tadi jamak taksir, selain tadi jamak taksir, isim jenis jamak, juga masih ada yang lain. Isim jamak. Ya, dia lafadz mufrad tadi mana jamak. Ya, tidak ada bentuk mufrad dari lafadz dia. Seperti qaumun. kazzabat qablahum qaumu nuhin kazzabat pakai ta. Dalam ayat yang lain tanpa ta, kazzaba kazzaba bihi qaumuka tanpa ta. Kenapa? Karena dia isim jamak. Maknanya jamak, lafadznya mufrad. Dan dia tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Ya, kalau qaumu mufradnya apa ya? Rajulun, lafadz yang lain ya. Niswatun juga. Wa qala niswatun fil madinah. Wa qala niswatun fil madinah. Kenapa bukan qalat? Ya boleh dengan qala tanpa ta. Kenapa? Karena dia isim jamak. Isim jamak. Maknanya jamak. Isim jamak itu tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Mufradnya apa ya? Imra'atun, beda lafadznya. Maka dia juga boleh dengan dua sisi. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan. Ah, itu tempat-tempat di mana menyertakan ta pada akhir fi'il madhi itu jawaz. Di sini disebutkan berapa tempat? 4 tempat. Ya. Masa berikutnya adalah tentang wajibnya menyertakan ta ta'anis ya, bersama akhir fi'il madhi. Dilanjut dan cukup. Sudah setengah jam belum? Ya, satu lagi ya. Wal wajibu fima ada dzalik. Wal wajibu fima ada dzalik. Dan wajibnya menyertakan ta'u ta'nisi sakinah bersama akhir fil madhi adalah pada selain itu. Pada selain 4 tadi yang barusan kita lewatkan. Wahuwa mas'alatan. Dan itu terjadinya di dua masalah. Di dua masalah. Yang pertama, al-mu'annasul haqiqiyu at-ta'nis. Ketika fa'ilnya mu'annas yang muannasnya muannas haqiqi. Ya, muannasnya muannas haqiqi. Yang dimaksud dengan muannas haqiqi adalah yang dia memiliki faraj. Faraj. Ya. Meskipun dia farajnya didubur. Seperti burung kan farajnya didubur ya. Ayam juga kan sama ya jalannya. Sama juga. Dia juga muannas. Kalau punya faraj. Dajajatun. Ya. Al-mu'annas al-haqiqi ta'nis. Ketika fa'ilnya mu'annas yang mu'annasnya haqiqi. Alladhi laisa mafsulan. Yang tidak dipisahkan oleh pemisah. Itu ja'at hindun. Ya. Wajib dikasih tak. Nggak boleh kan ja'at hindun. Nggak boleh. Ya. Matat. Misal matat. Dajajatun. Matat wasita. Wala waqi'an ba'da ni'ma au bi'sa. Dan dia fa'il yang mu'annas haqiqi tadi yang tidak ada pemisah. La waqi'an ba'da ni'ma. Tidak datang setelah ni'ma ataupun bisa. Karena kalau datang setelah ni'ma dan bisa, boleh dengan dua sisi. Sudah lewat barusan. Contoh, idh qalat imra'atu imran. Idh qalat imra'atu imran. Dikasih tak di sini. Ya, ramai jelas kan? Ya. Asaniyah, tempat yang kedua. Tempat yang kedua. An yakuna dhamiran muttasilan kaqaulika syamsu tula'at. Tempat yang kedua di mana wajib disertakan bersama akhir fi'il madhi ta'u ta'nisi sakinah. Yaitu ketika fa'ilnya dhamir muttasil. Bukan apa? Isim dhahir. Ketika fa'ilnya dhamir muttasil. Apakah dhamir mutasil ini kembalinya kepada mu'anas haqiqi atau majazi? Harus dikasih tak. Asyamsu tola'at. Wajib dikasih tak. Asyamsu tola'at. Enggak boleh dibuang taknya. Asyamsu tola'at. Hindun ja'at. Enggak boleh ja'at. Adapun kalau fa'ilnya simbol sudah lewat. Boleh dikatakan tola'at asyamsu. Boleh tola'at asyamsu. Kenapa? Fa'ilnya simbol. Mu'anasnya majazi. Asyamsu tola'at. Wajib dikasih tak. Ya apalagi kalau isim dhahirnya kembali kepada mu'annas haqiqi ya. Yang kembali kepada mu'annas majazi saja harus dikasih tak. Apalagi kepada haqiqi. Makanya tidak dicontohkan di sini. Asyamsu tola'at. Harus dikasih tak. Kenapa? Karena fa'ilnya tola'at. Apa? Ya. Dhamir mutasil yang kembalinya kepada. Dhamir yang mutasil gitu aja. Yang kembali kepada mu'annas. Apakah haqiqi ataupun majazi. Tapi kalau fa'ilnya isim dhahir. Boleh kasih tak, boleh dibuang. Tola'at asyamsu. Boleh? Tola'at asyamsu. Faham itu? Hah? Silakan Bang Ali, dong, kurang paham. Kemudian, al-zahir annahu an yajuza fi nahwi maqama illa hindun al-wajhan. Yang zahir adalah situ an yajuza. An yajuza fi nahwi maqama illa hindun al-wajhan. Secara zahir bahwasanya boleh pula pada contoh maqama illa hindun al-wajhan, secara zahir demikian. Kenapa kira-kira? Karena ada misa ya, illa ya. Maqama illa hindun al-wajhan, dua sisi boleh dikasih tak maqama illa hindun, boleh maqama illa hindun, secara zahir demikian. Wa tarajjaha ta'tanithan, lebih rajih ta'nithnya sudah yang kaidah sudah lewat tadi, tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, kama fi qawlika, sebagaimana dalam contoh ucapanmu hadarul qadhiya imra'atun. Paham gak nih? Jadi secara zahir kalau misalnya illa itu boleh dengan dosis juga. Boleh apa? Dengan tak, boleh juga tanpa tak, tapi yang lebih rajih dengan tak, seperti dalam contoh hadarul qadhiya imra'atun. Dipisahkan di situ antara fi'ilnya hadara dengan fa'ilnya imra'ah, dengan memisah. Boleh hadara, boleh hadarat, tapi yang lebih rajih hadarat. Demikian pula secara zahir diterapkan pada maqama illa hindun. Hanya saja mereka orang Arab aujabu ataupun ahli nahu, walakinnahum aujabu fihi tarkata fin nasr. Hanya saja mereka mengharuskan pada contoh tadi maqama illa hindun meninggalkan ta pada amilnya, maqama illa hindun diharuskan fin nasr pada selain syair, kalam-kalam yang bebas selain syair. Ya. Kenapa demikian? Li'anna ma ba'da illa laisal fa'ila fil haqiqah, karena apa yang datang setelah illa itu hindun, ya. Laisal fa'il fil haqiqah, secara hakiki bukanlah fa'ilnya. Wa innama huwa badal, aslinya dia hindun badal. Min fa'ilin muqaddar, dari fa'il yang ditakdirkan sebelum illa. Wa dzalikal muqaddaru, dan yang ditakdirkan itu huwal mustatsna minhu, adalah mustatsna minhu. Wa muzakkar, dan dia muzakkar. Falidzalika dzukira Rukyara al-amil, oleh karenanya amilnya dijadikan mudhakkar. Maqama ahadun illa hindun. Nah itu rahasianya kenapa pada contoh maqama illa hindun wajib koma dimudhakkarkan. Karena aslinya hindun itu bukan fa'il dari koma. Aslinya fa'ilnya koma itu adalah ahadun. Ini takdirkan ahadun. InsyaAllah kita tunda pembahasan yang berikutnya tentang tempat-tempat di mana harus dibuang fa'il. Tempat-tempat di mana wajib dibuang fa'il. Ya, tidak ada, kita cukupkan di sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.